tertawa. Malam seakan tampak menekuk. Belayan alam menambah syahdu semenjak senjakan sirna. Kelabu bayang hidupmu sendu dalam buah yang senandung rindu. Temaram alam menampak rayu dirimu penawar hati buah pesona diri. Penyantun suka dikala lara sudah kau tuliskan buku. Lagu bahagia yang kau nyanyikan mulu perindu bagai terjadi. Kelabu bayang hidupmu sendu dalam buah yang senandung. Temaram alam menambah ayu dirimu penawar hati buah pesona diri. Adakah cinta abadi? Adakah yang kau nanti kini? Adakah damai dan suci yang tak goras dalam diri? Menyantun suka dikala lara sudah kau tuliskan buku. Lagu bahagia yang kau nyanyi.